liyuzhirahu 'ala ad-din kullih, untuk Allah Subhanahu wa taala menampakkannya di atas seluruh agama. Ai liyu'liyahu 'ala sa'iril adyan, untuk Allah Subhanahu wa taala mengangkat, menampakkan dan meninggikan agama Islam di atas seluruh agama selain Islam. Bil hujjati wal burhan, dengan dalil dan juga petunjuk, bukti, burhan. Wa yuzhiru ahlahu al-qa'imina bihi bis-sayfi was-sinan, dan menampakkan pemeluknya yang menegakkan agama Islam bis-sayfi was-sinan, dengan pedang dan juga sinan, tombak. Fa amma nafsuddin, adapun agama Islam itu sendiri, fahadhal wasfu mulazimun lahu fi kulli waqtin, maka ini adalah sifat yang senantiasa melekat pada agama Islam pada seluruh waktu, setiap waktu. Yani Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat agama Islam di atas seluruh agama-agama yang lainnya, dan tidak mungkin Islam berada di bawah, posisinya di bawah dari agama-agama selain al-Islam. Fala yumkinu ay yughalabahu mughalibun, tidak mungkin ada agama lain yang bisa mengalahkan agama Islam, dan ini merupakan janji Allah Subhanahu wa taala. Au yukhasimuhu mukhasimun, ataukah ada yang mendebat, ya, orang-orang yang mendebat, menggugat agama Allah Subhanahu wa taala, agama Islam. Illa falajahu wa balasahu, kecuali usaha-usaha mereka untuk menghancurkan dan untuk mengalahkan agama Islam. Illa falajahu wa balasahu, kecuali Allah Subhanahu wa taala akan mengalahkan dan akan mematahkan usaha-usaha mereka tersebut. Ya, tidak akan agama Islam runtuh. Tidak akan agama Islam dihancurkan. Wa sara lahu adh-dhuhur wal qahru, dan agama Islam tampak, ya, wal qahr, dan juga akan mengalahkan seluruh agama-agama yang lainnya. Ini terkait dengan apa? Agama Islam itu sendiri. Allah Subhanahu wa taala memberikan jaminan bahwa agama Islam dilindungi, agama Islam, ya, akan ditinggikan, agama Islam akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang yang kedua, wa ammal muntasibuna ilaihi, adapun orang-orang person-personnya yang menyandarkan dirinya kepada Islam, maka fa innahum idza qamu bihi, bila mereka melaksanakan syariat Islam, ya, wastanaru binurihi, dan mengambil cahaya al-Islam, ya, wahtadau bihadihi, dan mereka mengambil hidayah, ya, dari bimbingan Islam, fi masalihi dinihim wa dunyahum, untuk kebaikan agama dan juga kebaikan dunia mereka, ya, fakadhalika la yuqawwimu lahum ahadun, demikian pula kondisinya, ya, tidak akan ada yang bisa mengalahkan pribadi-pribadi mereka. Mereka akan ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Naam. Wala budda ay yadhharu 'ala ahli al-adyan, dan mesti mereka akan tampak, posisinya akan tinggi dan akan menang, ya, dibandingkan pemeluk agama-agama yang lainnya. Nah, ini bagi siapa yang melaksanakan syariat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita senantiasa berusaha untuk demikian, dan semoga kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala termasuk orang-orang yang menjaga agama Allah Subhanahu wa taala dan menjadi orang-orang yang ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan ditakuti oleh musuh-musuh agama Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, wa idza dayya'uhu bina, seorang hamba dayya'uhu, menelantarkan agama Islam, tidak peduli ya. KTP-nya Islam, namun syarat Islam entah diapakan. Ya. Seolah-olah al-awamir wan nawahi ini adalah musuh bagi dirinya sendiri. Perintah ditinggalkan, larangan diterjang. Ya. Bertentangan dengan intisab dia, ya. Menyandarkan dirinya kepada Islam, ini bertentangan. Ya. Syarat Islam tidak mengajarkan yang demikian. Syarat Islam mengajarkan makarimul akhlak. Syarat Islam memerintahkan untuk seorang hamba beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, melarang dari perkara-perkara yang mungkar. Namun dirinya ya taib, berbalik arah dan tidak ada ciri Islam pada dirinya. Naam. Maka yang demikian ya, idza dayya'uhu waktafau minhu, dan mencukupkan diri ya bimujarradil intisab, sekedar intisab kepada Islam saja ya, lam yanfa'hum dhalik, maka hal itu tidak akan bisa menolong dirinya ya, tidak akan membawa manfaat Islam bagi dirinya. Wa sara ihmaluhum lahu sabab tasliyatil a'da'i 'alaihim, maka dengan sebab, yakni dengan perbuatan mereka menelantarkan agama Islam, menelantarkan syariat Islam, ya, sebuah sebab untuk musuh-musuh Islam berkuasa atas mereka, ya, mudah untuk digiring, ya, sesuai dengan program-program mereka. Naam. Wa ya'rifu hadha man istaqarra al-ahwala wa nadhara fi awwal al-muslimin wa akhirihim. Dan hal ini akan diketahui bagi siapa yang istiqra, yang menelusuri kondisi dan memperhatikan kondisi ya awal dari kaum muslimin dan juga kondisi terakhir dari kaum muslimin. Oleh karena itu kita memiliki generasi ya, generasi muda ya, hendaknya kita jaga mereka ya, dan tanamkan kepada mereka bahwa kewajiban kita semua adalah untuk memuliakan Islam dengan syariatnya. Ya. Syarat Islam itu luas. Kita jangan hanya melaksanakan syarat Islam, yakni perkara-perkara yang sesuai dengan hawa nafsu kita saja. Nah, ada syarat Islam yang mudah, ayo kita laksanakan. Ada syarat Islam yang sulit, ba'din, nanti nunggu tua, ya. Nunggu mendekati ajal. Ya, siapa yang tahu ajalnya? Nah, sedangkan kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk istiqamah. Apa yang istiqamah? Istiqamah itu artinya senantiasa kita di atas kebaikan, di atas kebenaran. Adapun kadang beramal, kadang meninggalkan, kadang melanggar, kadang ya taat, ya. Apa istilahnya muslim seperti ini? Muslim yang nakal, ya. Muslim yang nakal, ya. Adapun seorang muslim yang hakiki, seorang muslim yang sejati, seorang salafi, seorang ahlu sunnah wal jamaah, dia akan berusaha terus melaksanakan syariat Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada istilah yang namanya majalisul ilmi ataukah mendekat terhadap ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala adalah penjara suci, tidak ya. Itu adalah istilah-istilah yang disematkan kepada orang-orang yang berusaha untuk istiqamah agar mereka bergeser ya dengan iming-iming mereka ya, dengan sedikit dunia dan perkara-perkara yang lainnya. Maka hendaknya kita memuliakan Islam sehingga Islam ini ya mulia di atas agama yang lain dan kita pun disegani oleh musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang kita dengarkan bermanfaat. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta.